Selamat pagi kawan-kawan, aku ketemu nih seorang pengamen lagi makan di situ tadi ya kan, ketemu sama si kawan ini. Jadi ini canggih kawan ini, coba perhatiin nih, gitarnya aja Michel ya kan. Michel ini gitar dari luar negeri nih, entah di mana kau dapat gitar ini. Gawat kali kau. Ini udah pernah juga aku ketemu memang sokon ini, namanya ini Farel Nusa. Kita ikuti dulu gaya-gaya YouTuber yang lagi terkenal itu ya kan. Kasih tangannya sedikit gini ya kan. Sup. Bro. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, Bang. Sehat ya? Sehat. Mantap itu. Jadi, sekarang kan lagi rame nih. Apa namanya? Aku lihat di Instagram di mana-mana lagi rame lagu Latin. Oh, iya, Bang. Lagu Latin itu judulnya Pasito. Pasito. Despacito kali, Bang. Ah, itu maksudku itu, Despacito. Pasito, pasito. Ya kan? Benar kan? Pasito, banyak pasito. Banyak enggak yang request itu? Banyak, Bang. Banyak banget. Banyak. Sampai Bang, Despacito. Aku kan bingung awalnya. Ah, lagu siapa ini? Gimana ngapalinnya? Ya namanya kerjaan, Bang. Lagu isinya Inggris ya, Inggris. Iya, campur ada Inggrisnya, ada Latin ya. Oh, Latin-Latin Inggris gitu ya? Iya, campur. Campuran ya. Jadi gimana kalau coba kau mainkan dulu sedikit lagu itu? Waduh. Pasito pasito itu ya kan? Kita coba, Bang ya. Coba ya, coba. Yang mantap bikin ya. Yang mantap ya. Oke, Bang. Oke. Si sabes que al forato mirándote tengo que bailar contigo estaba llamándome muéstrame el camino que voy come on over in my direction so thank you for that such a blessing yeah the never situation in a half an hour oh you are my sunrise in the darkest deep got me feeling some kind of way make me wanna savor every moment slowly tell me how you put it on carry only can how you turn it on the way you need all my heat the only ones I wanna hear baby take it slow so we can last long too tú eres la manía soy la meta ni a prefer kind of programa no plan solo comenzar o sea hacer el esfuerzo ya me está costando más de lo normal todo me he sentido papilando más está con tu malo sin ningún apuro despacito pero respira tu pelo despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito pero destrenate besos despacito firmo las paredes de tu laberinto algo de tu cuerpo todo manuscrito quiero vivirla tu pelo quiero ser tu ritmo quiero ser esa mi boca lugares favorito déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos you can be mi slavellino pasito a pasito sope sope sope vamos pegando poquito a poquito cuando te me esa con esa destreza te quiere malicia con delicadeza sito a pasito sope sope sope vamos pegando poquito a poquito Esa forma de esa De que va mal las que no tengo la pieza Despacito Pero respira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Pero destrónate besos despacito Como las paredes de tu laberinto Algo de tu cuerpo todo en manuscrito Despacito Sito. Oke, memang sedap kali suaramu. Despacito ya kan? Yo. Sedap. Bang. Seminggu Bang ngapalinnya, Bang. Seminggu itu ya? Iya. Tapi udah macam di Meksiko aku barusan sejenak ya kan. Saja, Bang. Lagi lewat kuda-kuda gitu ya kan. Ini sepeda motor dan nanti Grab tadi udah macam kuda gue. Tuk tuk tuk tuk. Bro. kau ini kan masuk kategori orang kreatif gitu ya. Kau punya nggak sih macam Instagram atau YouTube gitu? Punya nggak sih? Udah ada bang. Udah ada. Udah. Mio, Eko, Libra, N U S A. Nano. Nano. Ultra. Ultra. Oleh siapa bang? Sempoyongan. Sempoyongan. Alpha lagi. Alpha lagi. Yes, good. Oke bro, jadi mudah-mudahan nanti orang suka samamu ya kan? Wah, iya bang. Kalau aku bilang sih, kau ini udah mantap lah. Mantap. Jadi kayaknya pita suaramu ini udah apa dia udah bluk gitu ya kan? Bisa. Emang kau wilayah Ngamen memang di daerah sini ya? Yes. Kalau mau ketemu saya gampang. Nah, gimana? Margonda setiap malam. Oh, di Margonda ini? Margonda ya. Oh, di situ pasti kau ya? Pasti situ, Bang. Ya nyari dulu. Bang. Jadi kalau mau nonton live kau di Margonda lah ya. Ya, situ. Di kalau mau nonton live langsung mau request juga apa ya? Request Despacito tadi ya kan? Atau apalah, atau udah banyak kan kosa lagumu udah banyak kan? Lagu udah banyak bang, lagu banyak. Kekinian. Pokoknya ada lagu baru booming diulik gitu. Ngecek pasaran. Berarti memorinya ini udah apa ini bro? Bergiga-giga. Oke deh bro, tos kita. Oke bang. Yes, good. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya. Siap bang Junaidi. Okay. Live langsung. Mau request juga apa ya? Request Despacito tadi ya kan? Atau apalah, atau udah banyak kan kosa lagumu udah banyak kan? Lagu udah banyak bang, lagu banyak. Kekinian. Pokoknya ada lagu baru booming diulik gitu. Ngecek pasaran. Berarti memorinya ini udah apa ini bro? Bergiga-giga. Oke deh bro, tos kita. Oke bang. Yes, good. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya. Siap bang Junaidi. Okay.